بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Ma'asyar al-muslimin wal-muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masih kitabul adhan, bab yang ke-81, bab yang ke-81, bab salati al-lail, bab salati al-lail, bab salat malam. Maksudnya bab salat malam adalah bab salat sunnah yang dilakukan di malam hari. Ya, karena salat fardu terbagi dua, ada salat siang dan salat malamnya. Salat siang salat zuhur dengan salat asar, sementara pangkal malam yaitu salat maghrib, kemudian salat pertengahan malam yaitu salat isya, waktunya mulai hilangnya syafaq, yaitu warna merah di ufuk, sampai pertengahan malam. Kemudian salat di ujung malam yaitu salat sebelum terbitnya matahari, yaitu salat subuh, ya, terbit fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Itulah salat fardu yang juga dikenal dengan salat malam. Salat isya juga dinamakan salat malam. Al-atamah, nama lain dari salat isya itu salat al-atamah, salat malam yang gelap. Ya. Sementara salatul lail di sini salat malam yang berkenaan dengan salat sunnah. Salat sunnah yang dilakukan di malam hari, dan salat sunnah yang dilakukan di malam hari waktunya setelah selesai salat isya, waktunya setelah selesai salat isya sampai masuknya waktu subuh, semuanya salat malam. Ya, salat yang sunnah yang dilakukan di malam hari waktunya setelah selesai salat isya, walaupun waktunya belum berakhir, ya. Walaupun waktunya belum habis, tetapi bagi mereka yang ingin melaksanakan sholat sunnah, sholat sunnah di malam hari, yaitu setelah dia selesai sholat isya, sampai dia melakukan sholat subuh, atau sampai masuknya waktu subuh. Kalau masuknya, finishnya itu bukan dia sholat subuh, tetapi masuknya waktu subuh. Karena kalau sudah masuk waktu subuh, habis sholat malam. Walaupun dia belum sholat subuh, ya. Walaupun dia belum sholat subuh, tetapi kalau sudah azan subuh, berarti sholat malam, sholat sunat malam sudah habis. Tetapi yang di sini, di startnya, kalau dia selesai sholat isya, dia sudah bisa sholat malam. Walaupun apa? Belum habis waktu isya. Ya, belum habis waktu isya. Dia isya sekarang berapa? Jam 7.20, ya. Ya. Kemudian azan 5 menit setelah azan atau 10 menit setelah azan orang salat isya. Qomat. Jadi sekitar jam 8 kurang selesai dia dari salat isya. Jam 8 dia salat malam. Ya. 8 dia salat malam, sudah mulai salat malam. ya, salat witir misalnya, rakaat ba'di Aisyah, kemudian dia salat satu rakaat, dia selesai. Ini salat malam, ini witir yang satu rakaat ini salat malam, walaupun waktunya masih awal waktu Isya. Ya. Jadi salat malam itu bermulanya dengan selesai salat Isya sampai masuk waktu subuh. Kalau finishnya tadi yaitu masuk waktu subuh, ya, dengan azannya atau dengan dikumandangkan azan, maka habislah waktunya untuk sholat sunat malam, walaupun dia belum sholat subuh. Ya, walaupun dia belum sholat subuh. Misalnya, jangankan sholat malam, sholat qabliyah subuh pun kalau dia khawatirkan habis waktu subuh, dia tidak disunnahkan untuk qabliyah subuh. Ya, dia harus mendahulukan sholat fardu, dan para ulama membolehkan untuk mengqadha salat subuhnya setelah selesai dia salat subuh. Jadi berakhirnya waktu salat malam bagi dia adalah masuknya waktu subuh. Belum atau selesainya setelah atau sebelum dia melaksanakan salat subuh tersebut. Yang penting kalau sudah masuk waktu salat subuh berarti dia sudah tidak punya lagi waktu salat malam. Ya. Kalau dia sholat isyanya jam 11, masih boleh sholat isya? Masih. Berarti dia jam 10-nya, jam 9-nya belum boleh sholat malam. Ya, belum boleh sholat malam. Kalau tadi jam 8 dia sudah boleh sholat malam. Kalau sekarang jam 10, jam 11 dia belum, jam 9, 10, setengah 11, jam 11 bahkan belum boleh dia sholat malam karena belum sholat isya. Ya. Ini tentang sholat sunat malam hari. Dan ini bab ini kalau kita lihat hadis ini nanti akan membicarakan tentang beberapa hal dalam sholat malam, termasuk berimaman, berjamaah. Ini juga dimasalahkan. Kemudian bab sholat malam yang ada di bawah, hadis-hadis yang ada di bawah bab ini, ini berkenaan dengan sholat malam di bulan Ramadan. Ya, dari uraian para ulama tentang kasus ini terjadinya di bulan Ramadan, dan awalnya salat dan pada asalnya salat malam ini dilakukan sendiri-sendiri. Ini hukum asalnya. Hukum asalnya salat malam ini dilakukan sendiri-sendiri seperti yang dilakukan oleh Nabi dalam hadis yang ada di bawah bab ini. Kemudian diambil dalil dari hadis yang ada di bawah bab ini, disunnahkannya salat berjamaah khusus di bulan Ramadan. Disunnahkannya salat berjamaah, salat malam berjamaah khusus di bulan Ramadan. Ya. Ini sebelum kita masuk ke bab ini, karena apa yang dimaksud oleh bab ini, maka jawabannya tadi adalah menjelaskan tentang bolehnya salat sunnah atau sholat malam berjamaah walaupun asal hukumnya adalah sendiri-sendiri. Baik, kita baca hadis yang pertama. Hadis 730 Al-Imam Al-Bukhari, ya, Amirul Mu'minin fil hadis rahimahullahu ta'ala, mengatakan haddathana Ibrahim ibn al-Munzir قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل فثاب إليه ناس فصلوا وراءه Kata Aisyah bercerita bahwa Nabi SAW adalah memiliki hasir, tikar, ya. Hasir, tikar, yang fungsi tikar ini tidak satu. Fungsi tikar yang dimiliki oleh Nabi ini bukan hanya sekedar untuk duduk, tetapi fungsinya yang pertama, ya besutuhu bin nahar, yang dia di siang hari dia bentangkan dan dia fungsikan untuk duduk, untuk ya apapun kebutuhan sebagai alas itu di siang hari. Kemudian di malam hari fungsinya berubah. Di malam hari fungsinya berubah, wayah tajiruhu, dan dia jadikan sebagai dinding. Ya, jadi tikar itu difungsikan sebagai dinding penutup di malam hari. Dijadikan sebagai dinding penutup, jadi digantung tikar tadi untuk melindungi, menutupi. Menutupi siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa dijadikan penutup? Untuk salat. Jadi tikar itu bukan dijadikan alas salat, tetapi justru dijadikan sebagai dinding yang menutupi Nabi. Ya. Di masjid. Di masjid, ya, dijadikan dinding penutup oleh Nabi, tikar tersebut yang menutupi dia dari pandangan orang. Ya. Di bulan Ramadan ini kejadiannya di bulan Ramadan. Tetapi karena tikar ini tikar kecil, maka tidak bisa menutupi semua. Dari bahu ke atas terlihat. Ya. Dan para sahabat yang ada di masjid pasti melihat Nabi. Terkadang muncul kepalanya, terkadang tidak. Ini kenapa? Ya, akhirnya mereka teliti, ternyata Nabi SAW salat. Fathaba ilaihin nas, kata fathaba ilaihin nasun, maka berkerumun, ya, berkerumun orang menujunya, tapi tidak semua ya, yang ada di masjid berkerumun, mungkin yang belum sholat ya, sendiri, ya, maka berkerumun menujunya, fasallu wara'ahu, maka mereka pun sholat di belakangnya. Sholat untuk apa? Berimaman, bermakmuman. Mereka melihat Nabi ternyata sholat, lalu mereka berdiri di belakang Nabi dan bermakmuman dengan Nabi. Ya, bermakmuman dengan Nabi. Inilah keadaan atau inilah kejadian tentang salat malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia menyengaja untuk salat sendiri dalam masjid dan bahkan menyengaja menutupi dirinya dengan tikar yang dia fungsikan di siang hari sebagai alas, dan di saat itu difungsikannya sebagai pelindung atau penutup. Ternyata para sahabat mengetahui Nabi sedang sholat, lalu mereka ya berdiri di belakang Nabi bermakmuman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, awalnya Nabi SAW tidak berniat jadi imam. Dia bahkan menutup, berarti tidak berniat jadi imam. Ya, jadi penutupan itu bahwa fungsinya yang pertama adalah menjaga diri dari pandangan orang, karena memang orang yang sekeliber Nabi SAW berupaya untuk menjaga keikhlasan. Bagaimana dengan kita? Ya, salat malam itu berbahaya memang. Salat di malam hari, salat sunnah malam hari ini sangat rentan untuk dihinggapi oleh riya. Sementara memang dia salat yang tertutup dari pandangan mata, tetapi dan juga dia berada dalam kegelapan malam, tetapi tetap ini salat yang sangat rentan dirasuki oleh riya. Bahkan sekalipun tidak ada orang yang melihat, tetapi setan biasa-biasanya juga membuat kita berbicara sendiri. Oh, tadi malam luar biasa cahaya, cuacanya terang, jam 3 subuh itu cuacanya terang. Ya. Atau ketika kita sedang sholat turun hujan, besoknya kita cerita, jam 3 tadi malam kok hujan lebat ya. Kata-kata jam 3 ini membahayakan. Ya. Orang akan bertanya-tanya, ini jam 3 bangun, ngapain? Ya, jadi harapan kita ketika bercerita itu orang mengira kita walaupun kita memang sholat ya, mengira sedang sholat. Dan ini yang dikhawatirkan oleh generasi salaf. Hadis yang pernah kita baca ya, tentang ruqyah, tentang ruqyah, bolehnya meruqyah dari penyakit ain dan humma, ya, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata, oleh penyakit demam, ya, atau disengat oleh hewan yang berbisa, boleh meruqyah. Awal cerita ini adalah tentang ini, bagaimana khawatirnya mereka, ya, dipuji walaupun tidak langsung ya, khawatirnya mereka dipuji kalau mereka dikira sholat malam. Ya. Bertanya salah seorang ulama kepada murid-muridnya, tadi malam siapa yang melihat bintang jatuh? Awalnya bintang jatuh, siapa tadi malam melihat bintang jatuh? Tidak ada yang menunjuk tangan. Kemudian salah satu dari mereka tunjuk tangan, saya. Ya. Saya melihat bintang jatuh. Dia khawatir ketika dia mengatakan saya melihat bintang jatuh, orang mengira dia sholat sunnah, sholat malam. Lalu langsung dia tutup itu, ya, agar setan tidak masuk kepada dirinya, agar dikira sholat malam. Dia mengatakan, amma inni lam akun fi sholah. Jangan kalian, sungguhnya saya ketika itu tidaklah sedang sholat. Habis godaan setan. Jadi tidak ada harapan pujian. Memang dia tidak sholat memang. Tapi kadang-kadang kita memang tidak sholat, tapi saat mencerita bahwa kita melihat, dikira orang sholat. Nah, rasa agar dipuji dikira sholat walaupun kita tidak sholat, ini juga termasuk riya. Maka ditutupnya, amma ana lam akun fi sholat. Saya ketika itu tidaklah sedang sholat, tetapi walakinni ludightu. Tapi saya disengat oleh hewan berbisa. Makanya saya terbangun. Dan saya meruqyah, ya, meruqyah. Nah, ini dalilnya bahwa mereka berjaga-jaga dari ibadah malam hari agar tidak dipuji. Walaupun terkadang mereka tidak melakukannya, tetapi ada rasa ingin dipuji kalau bercerita tentang malam hari, tentang setengah dini hari atau waktu sahur, ya, sepertiga terakhir malam bangun, kenapa? Ya. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh mereka. Dan di sini juga Nabi SAW berupaya untuk menutupi dirinya dari sholat malam agar tidak terlihat oleh orang. Ya, apa salah Nabi SAW? Ya. Sementara untuk membuka begitu saja, sementara dia di dalam masjid yang gelap, tidak ada lampu. Ya. Tidak ada lampu. Tetapi karena bagaimana menjaga sholat sunatnya di malam hari, sholat sunnahnya di malam hari, maka dia tutup lagi dengan tikarnya. Ternyata karena tikarnya juga tidak besar, terlihat juga oleh orang. Ya. Orang kalau bahu nampak dari belakang, kalau tertutup bawahnya, ketika tiba-tiba muncul kepala, tiba-tiba hilang, tiba muncul lagi, hilang, muncul lagi, ya, tidak ada lain kecuali sedang sholat. Maka para sahabat mendekat, ternyata memang Nabi sedang sholat. Akhirnya mereka berdiri di belakang tikar tadi, di belakang Nabi SAW, dan bermakmuman dengan Nabi SAW. Menjadikan Nabi sebagai imam. Ini hadis ini menunjukkan bahwa sholat malam itu yang pertama dilakukan sendiri-sendiri, walaupun ini awalnya adalah di bulan Ramadan. Ya, karena awalnya di zaman Nabi SAW bahkan itu sholat tarawihnya sendiri-sendiri. Ya, sholat tarawihnya sendiri-sendiri. Maka Nabi sholat sendiri dan dia tutup. Ya. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini adalah dari tuntunan sholat malam adalah bolehnya berjamaah. Bolehnya berjamaah. Apalagi di bulan Ramadan itu bahkan sudah sepakat para ulama bahwa sholat tarawih di bulan Ramadan berjamaah sunnah. Ya. Kemudian yang ketiga, bolehnya merubah niat menjadi imam dalam pertengahan sholat. Bolehnya merubah niat yang awalnya munfaridan sholatnya sendiri, kemudian dirubah menjadi menjadi niatnya menjadi imam. Dirubah niatnya di pertengahan sholat menjadi imam. Seperti kasus ini. Awalnya Nabi SAW sendiri, niatnya sendiri, munfaridan. Dan dia tidak ada berhubungan dengan siapa-siapa. Dia hanya merasa sholat sendiri dan bahkan takbirnya. Takbirnya terjadi perubahannya itu dari suara takbir. Ini juga nampak ya, perubahannya itu dari suara takbir, apalagi dalam kejadian di malam hari ini. Kalau tanpa takbir, sudahlah gelap, kemudian tertutup, maka yang di belakang tentu tidak akan bisa mengikut. Makanya, nampak perubahan niat itu dalam peristiwa Nabi ini, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu setelah dia merubah niatnya, dia menguatkan suara takbirnya, sehingga terdengar oleh makmum yang di belakang. Karena tanpa itu tidak akan mungkin mereka mengikuti Nabi SAW sebagai imam. Yang pertama karena gelapnya malam. Yang kedua apa? Karena tertutup oleh tirai. Ya, kalau ibu-ibu sekarang ini ingin bermakmuman dengan. Misalnya masuk seorang jemaah perempuan dari luar masjid sana. Dia ada seorang yang sholat di belakang, di depan itu. Mungkin sholat malam ya. Lampu terang. Walaupun terang ya nampak dari luar. Kemudian dia masuk ke tempat sholat ibu-ibu. Lalu dia berniat menjadi makmum. Laki-laki yang dilihatnya ini dari luar, ini suami saya nih. Kebetulan mereka berdua itikaf. Ya. Dari luar nampak suaminya sholat. Kemudian dia masuk ke tempat sholat ibu-ibu. Kemudian dia berniat menjadi makmum suami bagi suaminya. Sah tidak jamaahnya? Hah? Kok bisa sah pula? Kok bisa sah pula? Ya. Yang pertama karena tidak ada, karena imam ini kan tujuannya untuk diikuti. Bagaimana imam itu tahu dia diikuti sementara sudahlah tertutup oleh tirai, sudahlah jaraknya jauh, ya, sudahlah jaraknya jauh sehingga tidak bisa suaminya merubah niatnya dari sholat sendiri menjadi sholat sebagai imam, tidak bisa. Makanya dalam kasus ini karena bagaimana Nabi tahu dia mereka diikuti? Karena sebelumnya Nabi SAW dari jamaah yang lain jauh. Ya. Tetapi setelah dia sholat dan merasa ada gerakan-gerakan yang mengiringinya di belakang karena jaraknya dekat. Jaraknya dekat walaupun mereka tidak memberi aba-aba. Ya. Tetapi ketika dia bergerak terdengar gerakan belakang. Ketika dia sujud terdengar, kalau kan sujud kan terdengar gerakan yang turun ke bawah itu. Apalagi kalau lantainya keras. Kalau lantainya karpet seperti sekarang, tidak terdengar kita sujud. Kalau lantainya kerikil, terdengar gerakan kerikil yang pasir yang ada di bawah. Nabi merasa ada gerakan yang mengikutinya. Ya. Inilah yang membuat dia merubah niat jadi dari munfaridan ke imaman. Dari munfaridan ke imaman. Dan kapan dirubah niatnya oleh beliau? Di tengah-tengah sholat. Di tengah-tengah sholat. Ya, jadi kalau kasus ibu tadi tidak bisa, tidak ada pahala berjamaah. Yang pertama, dia tidak bisa mengikuti suaminya sebagai imam dalam sholat tersebut karena jauh dan tidak melihat. Kemudian suaminya juga tidak merasa ada yang mau menjadi makmumnya karena tertutup oleh tirai, kemudian jaraknya juga jauh. Jadi kapan imam itu bisa merubah niat? Kalau dia benar-benar mengetahui bahwa orang di belakangnya itu bermakmuman dengan dia. Makanya para ulama memperbincangkan tentang dianjurkannya memberitahu imam. Memberitahu imam ketika kita mengangkatnya jadi imam saat dia asalnya sholat munfaridan dan kita ingin berimaman dengan dia. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berdiri saja di sampingnya. Tidak perlu memberi aba-aba. Kalau kita sekarang tokok colek bahunya, tidak perlu. Ini kalau kita sholat berpendapat bahwa makmum itu di belakang. Sementara kalau kita sendiri, maka tinggal dengan tegak di samping kanannya, dia tidak perlu menunggu yang lain, dia menjadi sudah mengetahui aba-aba dan menyusun seakan-akan sab satu sab. Maka dia sudah tahu bahwa kita adalah makmumnya. Kalau seandainya makmum itu lebih dari satu laki-laki, maka mereka tentu di belakang, barulah tadi yang disunnahkan. Itu yang dianjurkan para ulama untuk memberitahu, ya, dengan mencolek bahunya, dan ini hanya sebatas anjurannya, walaupun tidak ada tuntunannya. Tuntunannya, ya, bagaimana dia tahu kita berjamaah saja, ya. Ketika dia ruku, maka kita mengatakan Allahu Akbar, ya, terdengar ini dengan suara juga bisa. Ketika dia bangkit ruku, walaupun tidak ada sami Allahu liman hamidah, kita mengatakan sedikit Rabbana walakal hamdu. Pokoknya dia sadar dia diangkat jadi imam, ya. Jadi tidak ada cara tertentu yang berdasarkan dalil untuk membuat imam itu merubah niatnya seperti terjadi di kasus ini. Tidak ada cara. Para sahabat tinggal berdiri di belakangnya, dan Nabi SAW merasa memang ada yang mengikuti gerakannya, barulah dia merubah niat dengan cara mengeraskan suaranya ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk di antara dua sujud, dan ruku sujud lagi. Ini semuanya diperdengarkan oleh Nabi, sehingga mereka yang sholat di belakangnya itu benar-benar merasa Nabi sudah merubah niatnya menjadi imam. Ya. Inilah beberapa faedah yang diambil dari hadis ini, dan itulah yang dimaksud oleh Imam Bukhari ketika membuat bab babu salatil lail, bukan tentang mungkin bisa jadi tentang disyariatkannya salat malam karena Nabi salat, kemudian disyariatkannya salat malam di bulan Ramadan karena kejadian ini di bulan Ramadan. Ini mungkin bisa jadi tambahan dari faedah yang kita ambil dari hadis yang pertama. Kita baca hadis yang kedua. Hadis yang kedua lebih panjang dari yang pertama. Hadis 731. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Abdul A'la ibnu Hammad qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Musa ibnu Uqbah an Salim ibn Nadhr an Busri ibni Sa'id an Zaid ibn Thabit. Kalau tadi hadis Aisyah, ya. Kalau sekarang hadis Zaid ibnu Thabit radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اتخذ حجرة أن رسول الله اتخذ حجرة قال حسبت أنه قال من حصير في رمضان. Kata Zaid bin Thabit, Nabi SAW membuat hujrah. Nabi SAW membuat hujrah, hujrah kamar. Ya, membuat hujrah itu kamar, ruang khusus. Ya. Dalam masjid. Qala hasibtu annahu qal min hasirin. Yang kamar kecil, kamarnya bukan kamar kecil, kamar yang tentu ruang ukurannya kecil, dia buat dindingnya dari tikar. Dibuat dindingnya dari tikar, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Ya. Kejadiannya di bulan Ramadan. Fasalla fiha layaliya, maka beliau salat malam di bulan Ramadan tersebut beberapa malam di tempat itu. Ini tidak bertentangan dengan hadis Aisyah tadi, ya. Ya, dia salat malam beberapa malam di tempat yang dia khususkan tadi, yang dia tutup dengan tikarnya. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi, maka mengikuti salatnya beberapa orang dari sahabatnya. Persis kasus Aisyah tadi, ya, hadis Aisyah. Falamma alima bihim, maka tatkala Nabi mengetahui tentang mereka, itu setelah beberapa malam. Ya, setelah beberapa malam dia kejadiannya, Nabi bersalat dengan mereka berjamaah hari malam pertama, malam kedua, malam ketiga, ya. Kemudian malam keempat, ja'ala yaq'udu, maka dia pun duduk di rumah, artinya tidak keluar. Ya. Fa kharaja ilaihim, kemudian lalu dia keluar menjumpai mereka. Maksudnya keluar yang di sini adalah keluar untuk salat subuh, karena dalam riwayat lain menjelaskan secara detail, ya. Jadi sepanjang malam dia tidak keluar menuju tempat khusus tadi. Dia tetap berada di rumahnya. Kapan baru dia keluar? Nanti setelah sholat subuh. maksudnya ketika datang waktu salat subuh untuk mengimami kaum muslimin. Nah ini fa kharaja ilaihim, maka dia keluar kepada kaum muslimin, faqala, dan dia mengatakan qad araftu alladhi raaitu min sani'ikum, sesungguhnya saya sudah tahu apa yang kalian perbuat tadi malam. Apa yang diperbuat oleh para sahabatnya dirincikan dalam riwayat yang lain, bahwa mereka menunggu lama, kemudian mereka mengeluarkan suara ya keras agar terdengar oleh Nabi di dalam rumahnya bahwa mereka sedang menunggunya, dan bahkan ada yang berani memanggil salat as-salatu jami'ah ya, dan bahkan ada sebagian mereka yang mengambil kerikil kemudian dilempar ke pintu rumah Nabi untuk memberitahukan bahwa mereka sedang menunggu. Nabi tetap tidak keluar. Ini yang perbuatan yang mereka lakukan malam itu semuanya diketahui oleh Nabi SAW. Ya. Kemudian Nabi mengatakan fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Ya. Salatlah kalian wahai manusia di rumah kalian. Ya. Salatlah kalian wahai manusia di rumah kalian, maksudnya salat malam. Asalnya salat sendiri-sendiri dan yang paling utama di rumah. Asal hukum salat malam itu yang paling utama di rumah masing-masing. Ya. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Ini kaidah yang mutlak ya. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi. Sesungguhnya salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan oleh seseorang di rumahnya, illa al-maktubah, kecuali salat fardu. Ya. Berarti salat sunat mutlak dia yang paling utama di rumah. Salat sunat mutlak apapun juga. Salat rawatib, yang bukan rawatib, yang paling utama tentu yang terutama salat malam ya. Itu yang paling afdal adalah di rumah. Kecuali salat fardu bagi laki-laki. Ya. Salat fardu bagi laki-laki yang paling utama di masjid berjamaah bersama kaum muslimin, dan bahkan wajib. Ya, salat berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala menurut pendapat yang paling kuat dari perbedaan atau dari dua pendapat para ulama. Ya, yang pertama mengatakan sunnah, yang kedua mengatakan wajib, dan dari dalil-dalilnya yang banyak dan juga telah kita pelajari dari ungkapan Imam Bukhari bahwa salat jamaah bagi laki-laki itu wajib di rumah Allah Subhanahu wa taala. Adapun salat maktubah bagi perempuan ya, tetap Nabi SAW menjelaskan bahwa salat marita itu di rumah lebih utama, wajib ataupun sunnah. Ya, salat wanita di rumah paling utama daripada di masjid. Baik itu salat wajib ataupun salat sunnah. Ini bagi siapa? Bagi perempuan. Dan ini dengan dalil-dalil yang tidak sedikit ya. Dari uraian Nabi SAW, bahkan dia mengatakan kepada Ummu Humaid As-Sa'idi ya, bahwa saya tahu kamu suka salat berjamaah denganku, menjadi makmumku, salat di masjidku, tetapi perhatikanlah bahwa salatmu di dalam kamarmu, kamar pribadimu lebih utama dari salatmu di ruang keluargamu, dan salatmu di ruang keluargamu lebih utama daripada salatmu di ruang tamumu, dan salatmu di ruang tamumu lebih utama daripada salatmu di masjid komplekmu. Dan sholatmu di masjid komplekmu lebih utama daripada sholatmu di masjidku. Jadi sudah bertingkat-tingkat keutamaannya. Kalau dia sholat di rumah daripada di masjid Nabi. Masjid Nabi. Ternyata berkali-kali lipat lebih utama dia sholat di dalam kamarnya daripada sholat di masjid Nabi SAW. Ini untuk perempuan. Ya, untuk perempuan mutlak sholat dia di rumah lebih utama karena dia tidak wajib salat berjamaah. Adapun laki-laki, salat yang paling utama adalah di rumah selain dari salat apa? Salat fardu. Ya. Kemudian qala Affan qala hadatsana Wuhaib qala hadatsana Musa sami'tu Aban Nadhar an Busrin an Zaidin al-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad yang lain ya. Sedangkan bunyi hadisnya adalah yang tadi telah kita pelajari, menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya di bulan Ramadan pernah beberapa malam di masjid. Sebelum-sebelumnya di rumah, tapi dia salat di masjid dengan cara membuat ruangan khusus yang ditutupi dengan tikar, lalu dia sholat dan ternyata para sahabat yang di masjid saat itu juga berada di sana dan berupaya untuk berimaman atau sholat di belakang Nabi, dan itu terjadi beberapa malam dan akhir-akhirnya Nabi SAW tidak lagi melakukannya. Bukan itu dilarang, alasannya bukan karena dilarang, tetapi alasannya adalah karena Nabi SAW khawatir difardukan. Dalam kitab ini yang saya pegang ini, coba lihat halaman 346. Ada? Adanya kedua perkataan min sani'ikum, di bawahnya ada potongan hadis, yaitu hatta khashitu an yuktaba alaikum walau kutiba alaikum ma kuntum bihi. Aku khawatir saat malam akan diwajibkan atas kalian, dan kalian, dan kalau diwajibkan niscaya kalian tidak mengerjakannya, maksudnya tidak mampu mengerjakannya. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Maka dia tidak keluar pada malam keempat. Sebagaimana tiga malam sebelumnya dia tetap berjamaah, tapi pada malam yang keempat dia tidak lagi keluar. Dia bukan disebabkan karena tidak boleh salat berjamaah di bulan Ramadan, tetapi karena dikhawatirkan menjadi fardu. Kalau sudah difardukan, maka yang berat adalah umatnya. Ini alasannya. Makanya Nabi tidak melakukan setelah itu lagi. Dan para sahabat juga tidak berani lagi untuk masuk ke sholat Nabi berjamaah. Dan di masa Abu Bakar juga tidak terjadi. Kemudian di awal-awal masa Umar bin Khattab tidak terjadi, sampai akhirnya Umar sendiri secara resmi mengumpulkan kaum muslimin di belakang seorang imam. Karena di bulan Ramadan, seperti biasa-biasa, suatu malam di bulan Ramadan, Umar keluar dari rumahnya, kemudian dia lewat di masjid. Dilihatnya di masjid ada orang sholat sendiri, ada orang yang sholat berjamaah dengan dua orang, berjamaah dengan tiga orang, berjamaah dengan 10 orang. Terpisah-pisah, terpecah-pecah. Ya. Karena berjamaah tidak dilarang. Sama sekali tidak dilarang. Buktinya mereka sholat berjamaah juga. Cuma jamaahnya banyak. Ada yang makmumnya 1, ada yang makmumnya 2, ada yang makmumnya 3, ada yang makmumnya 10. Ya, dalam masjid ini, dalam masjid. Akhirnya besok malamnya Umar mengeluarkan instruksi bahwa kita gabungkan saja semua jemaah ini dengan satu imam. Akhirnya pada malam pertama prakteknya Imam Abu Bakar keluar lagi seperti biasa di malam Ramadan, dan dilihatnya masjid banyak jemaahnya di belakang satu imam. Keteraturan, akhirnya dia mengungkapkan kata-kata yang dijadikan sebagai alasan berbuat bid'ah oleh sebagian orang sekarang ini, bahwa benar membuat cara beribadah yang baru, karena itu dilakukan oleh Umar. Ya, dilakukan oleh Umar, dan bahkan beliau mengeluarkan statement bahwa bid'ah yang paling nikmat adalah seperti ini. Nikmatil bid'atu hadhihi. Ini bid'ah yang paling bagus. Ini menunjukkan bahwa bid'ah itu ada yang bagus. Bid'ah itu ada yang bagus. Selesai kita pengajiannya. Selesai pengajiannya. Bahwa bid'ah ada yang bagus. Dan dari Umar bin Khattab ternyata membuat bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Selesai. Melegalkan ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi. Dan bantahannya sangat mudah. Bantahannya sekarang telah kita pelajari. Bantahannya hadis yang kita pelajari sekarang ini. Ya, bahwa salat malam berjamaah itu ada tuntunan dari Nabi. Ada. Kalau seandainya itu bukan sunnah, semenjak Nabi SAW malam pertama diikuti oleh jemaah dari para sahabatnya, dia sudah memberikan larangan keras. Besok jangan kalian lakukan lagi, ini haram. Ya. Ini tidak dibenarkan. Ya. Dan berlalu beberapa malam, Nabi SAW salat berjamaah dengan sahabatnya. Berarti ini sunnah Nabi, bukan bid'ah. Nabi SAW salat berjamaah dengan sahabatnya. Di malam Umar keluar di pertama malam itu, sebelum dikumpulkan di belakang satu imam, para sahabat berjamaah enggak salatnya? Berjamaah, cuma jamaahnya banyak. Ya. Berarti sudah mereka ketahui bahwa salat malam Ramadan itu berjamaah termasuk yang dianjurkan. Kalau seandainya tidak dibenarkan dan tidak ada tuntunan sebelumnya, maka semuanya salat sendiri-sendiri. Ya. Tetapi justru yang ada yang salat sendiri, ada yang salat dengan jamaah satu orang, ada yang salat jamaahnya dua orang, ada salat jamaahnya 10 orang. Menunjukkan salat berjamaah tarawih itu sudah ada. Sudah ada. Ya, sudah ada. Lalu yang dilakukan oleh Umar yang baru adalah apa? Dengan satu imam di masjid saja. Dengan satu imam di masjid saja. Itu yang baru. Artinya tidak ada perkara yang keluar dari tuntunan agama. Sama sekali tidak ada. Ya. Cuma imam yang banyak itu dijadikan satu. Imam yang ada 5 orang, 7 orang dalam masjid itu dengan jamaah berpecah-pecah dijadikan satu orang, itu saja. Apa yang baru di situ? Tidak ada. Salat berjamaahnya sudah tetap ada seperti yang sebelumnya, cuma jamaahnya di belakang satu imam. Lalu apa yang dimaksud dengan bid'ah oleh Umar ini? Yang dimaksud oleh Umar dengan bid'ah di sini adalah bahwa dia sebelumnya tidak melakukan. Ya. Sebelum malam yang semalam itu, malam pertama itu, kan sebelumnya Umar tidak melakukan. Tidak ada perintahnya untuk menjadikan jamaah itu satu imam, dengan di belakang satu imam. Dan itu juga tidak terjadi di zaman Abu Bakar. Ya, di belakang satu imam. Di belakang satu imam. Tidak dilakukan. Walaupun tetap salat berjamaah ada. Di zaman Nabi juga tidak ada. Sementara salat berjamaah malam Ramadan itu juga sudah terjadi di zaman Nabi dan bahkan terjadi pada Nabi sendiri. Terjadi pada Nabi seperti yang dalam hadis sekarang ini. Ini bantahan pertama. Bantahan pertama bahwa apa yang bid'ah di situ tidak ada. Apa yang bid'ah di situ tidak ada. Kecuali hanya menjadikan imam yang banyak itu menjadi satu imam saja. Tidak ada ibadah yang baru. Tidak ada penambahan yang baru. Syariat berjamaah yang sebelumnya sudah ada, bolehnya salat berjamaah sunnah, salat malam berjamaah itu sudah ada sebelumnya dan tidak ada yang baru dilakukan oleh Umar. Ya. Jadi dalil bahwa boleh bahwa salat berjamaah, salat malam berjamaah itu sebelum kejadian Umar itu sudah ada. Seperti kejadian yang dalam hadis ini. Kemudian kejadian di malam sebelum Nabi Umar menyatukan imam menjadi satu imam, itu sudah ada orang-orang sholat berjamaah. Berarti sholat sunat malam hari atau sholat tarawih itu berjamaah dengan satu imam ini sudah ada, dengan imam ini sudah ada sebelum-sebelumnya. Kemudian yang kedua yang dimaksud oleh Umar dengan kata-kata al-bid'ah adalah bid'ah lughawiyah. Kata bid'ah dari sisi bahasa saja, bukan dari sisi syariat. Karena dari sisi syariat tidak ada apa-apa. Tidak ada yang baru dalam sisi syariat. Yang barunya cuma imamnya cuma satu, dirubah jadi satu. Kalau berjamaahnya semuanya berjamaah. Ya. Sudah ada. Di malam sebelumnya berjamaah orang. Jadi tidak ada dari sisi syariat yang baru. Berarti bid'ah itu hanya bid'ah bahasa, yaitu baru dari sisi menyatukan imam saja. Imamnya jadi satu orang di masjid, yang sebelumnya terpecah-pecah, ada yang imamnya dengan satu orang jamaah, dengan dua orang jamaah, dengan tiga orang jamaah, yang terpecah-pecah ini tidak ada tuntunannya juga. Ya. Menunjukkan bahwa berjamaah boleh, sendiri boleh. Berjamaah boleh, sendiri boleh. Sunnah. Sunnah. Disyariatkan dibolehkan berjamaah dan sebagaimana dituntun untuk sendiri, ya, solat malam tersebut lalu dijadikan satu oleh Umar bin Khattab. Jadi yang dilakukan, yang dimaksud oleh Umar dengan kata bid'ah itu adalah perkara bahasa, bahwa ini baru Barunya apa? Baru karena imamnya jadi satu, itu saja. Ya. Dalam masjid ini imamnya jadi satu, bukan berpuluh-puluh, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, tetapi jadi satu dan kaum muslimin semuanya berada di belakang satu imam. Itu saja. Tidak ada ibadah yang baru dilakukan oleh Umar. Sementara perkataan Umar ini digunakan untuk membuat ibadah yang baru. Perkataan Umar ini dijadikan sebagai dalil untuk ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Oleh Umar, oleh para sahabat Nabi, sama sekali tidak ada. Abu Bakar tidak mengucapkannya dari Nabi, dan para sahabat hanya dapat dari Nabi salah satu dari cara salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Ya, kami tahu cara untuk menyampaikan salam kepadamu. Lalu kalian tidak tahu cara salawat? Iya, kami tidak tahu cara salawat. Kata para sahabat, kami tidak tahu cara salawat kepadamu ya Rasulullah, maka ajarkan kami. Sementara setelah generasi sahabat banyak orang yang tahu salawat yang tidak diketahui oleh para sahabat dan oleh Nabi SAW. Ya. Tentu kalau bersalawat ibadah. Bersalawat itu ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lalu dalil mereka untuk membuat ungkapan-ungkapan salawat itu dan cara bersalawat tersebut, itu dalilnya perkataan Umar. Ya. Padahal Umar tidak tahu caranya itu. Cara yang mereka lakukan tidak tahu Umar. Apalagi Abu Bakar, apalagi Nabi SAW. Jadi perkataan Umar itu dijadikan untuk berbuat perkara yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Sementara Umar tidak berniat sama sekali untuk membuat perkara yang baru. Tidak berniat sama sekali. Dan Umar dalam hal ini lebih tegas daripada sahabat yang lain. Ya. Jangankan itu, anaknya Abdullah yang berupaya untuk mengikuti, mencari-cari di mana tempat Nabi sholat untuk sholat di sana, dia tegur. Anaknya Abdullah bin Umar ya, dia kalau berangkat ke Mekah itu, dia mencari-cari, sengaja menuju di mana dahulu Nabi berhenti untuk sholat, di situ dia berhenti. Walaupun seharusnya, kalau dari tuntutan perjalanan, dia sebenarnya tidak pantas untuk berhenti di sana. Karena baru saja mungkin dia berhenti istirahat, tetapi setelah itu dia berhenti. Abu Umar ini ditegur keras oleh ayahnya. Sekarang perkataannya dijadikan sebagai dalil untuk membuat perkara yang sama sekali Nabi tidak melakukan. Abdullah bin Umar salat di mana tempat Nabi salat? Salat. Berarti ada alasan yang tepat. Kenapa kamu salat di situ? Katanya karena Nabi salat di situ. Apa salah saya? Itu pun karena dia nampak sedikit gulu, ya, ada gulunya, maka Umar menegurnya. Dan bahkan ketika orang sudah mulai berdatangan ke pohon Hudaybiyah. Sementara para sahabat tidak ada yang pergi ke sana. Di zamannya terdengar orang sudah mulai 10-20 orang sengaja singgah di sana. Dan melihat-lihat, ini pohon luar biasa, kena pohon Al-Quran. Pohon Al-Quran itu. Allah memuji para sahabat yang berada di bawah pohon itu dahulu. Ini di masa Umar ini, berapa tahun lah sebelum itu terjadinya. Terjadinya pada tahun ke-6 Hijriah dalam perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun 6 Hijriah, perjanjian bahwa para sahabat bersumpah setia di bawah pohon. Ya, diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Fatah, tahta syajarah. Nah, syajarah ini maksudnya syajarah Ridwan itu. Ya. Wah, kemudian di masa Umar ada orang yang sengaja datang ke sana, Awalnya mungkin hanya melihat-lihat karena memang ingin nampak tilas melihat sejarah bagaimana pohon ini tempat berjanji, bersumpah, berbaiat. Tetapi tahun depannya banyak berjemaah haji yang datang, tahun depannya banyak jemaah haji yang datang, akhirnya ditebang oleh Umar. Buat-buat yang tidak dituntun oleh Allah dan Rasulnya, yang kedua berbuat menjadikan Umar sebagai dalil untuk ini berdosa kepada Umar bin Khattab, ya, melakukan jinayat kepada Umar bin Khattab yang dijadikan kata-katanya sebagai dalil untuk membuat syariat yang baru, ya, waliyadzubillah. Umar sama sekali tidak menginginkan itu. Dia seorang sahabat yang membaca Al-Quran yang tidak dia baca, ditariknya lehernya, kemudian ditarik kepada Nabi SAW, dibawanya kepada Nabi. Orang itu sedang sholat. Umar sudah mulai emosi, ini Al-Quran bukan Al-Quran benar ini, karena dia baca surah Al-Mu'minun ya, atau Al-Furqan. Nah, ini bukan bacaan yang benar. Oh ini ya, oh ini tidak, didengarnya bacaannya. Orang itu sedang sholat, sebenarnya dalam sholat itu dia sudah mulai tidak kuat menahan emosinya, tapi ditunggunya selesai sholat. Setelah selesai ditariknya, kemudian dibawanya. Kamu baca Al-Quran yang bukan saya dengar dari Nabi. Ya. Kemudian Hisham bin Hakim, kalau tidak salah saya, sahabatnya Hisham bin Hakim, ditarik, kemudian dibawa kepada Nabi, dan kata Umar kepada Nabi, ya Rasul. Nabi, wahai Umar, baca apa yang kamu dengar. Maka dibaca oleh Umar apa yang dia dengar dari Nabi dengan surat tersebut. Kata Nabi SAW, kadzalika unzil, seperti itu pula lah diturunkan. Berarti Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan bahasa Arab yang memang berbeda-beda ketika itu. Makanya Nabi sengaja meminta Jibril, tolong bacakan dengan bahasa yang bahasa Qabila ini. Tolong bacakan dengan bahasa. Jadi diturunkan dengan bahasa tersebut, dan ujung-ujungnya nanti semua bahasa itu karena membuka kesempatan untuk berubah. Min Affan dan satu mushaf. Oh, ini bagaimana penafsiran, ini bagaimana interpretasinya. Sampai ke telinga Umar, dipanggil oleh Umar, kemudian dicambuk oleh Umar. Aku itu bukan seleramu, bukan kaum muslimin. Ya. Setelah selesai masa penahanannya dan dia ternyata berubah, bertobat, sampai dia mengatakan bahwa cambuk Umar itulah yang membuat saya berubah. Bertobat dia. Sadar dia bahwa Al-Qur'an ini wahyu Allah dan dia pemahamannya pemahaman yang hak, yang diridhai oleh Allah, bukan dibuat-buat pemahamannya. Harus disesuaikan dengan pemahaman yang diridhai oleh Allah, yaitu pemahaman Nabi, pemahaman para sahabat. Nah, lihat bagaimana tegasnya Umar, tetapi ternyata kata-katanya tadi dijadikan dalil untuk membuat agama ini elastis, bisa ditarik kemanapun. Kemudian apapun yang namanya perkara yang baru, dalilnya ni'matil bid'atu hadhihi. Ada ternyata bid'ah hasanah. Wal'iyadu billah. Orang tidak merasa cukup dengan tuntunan Nabi yang sudah benar, ya, yang sudah yakin kebenarannya, mereka ingin menambah-nambah lagi. Ya. Yang dituntun Nabi saja kita tidak bisa selesai mengerjakannya, sementara kita membuat hal-hal yang baru. Dan nanti di hadapan, di telaga Nabi, khawatir kita dihalau dari telaga Nabi. Dihalau dari telaga Nabi. Dihalau. Membahayakan ini. Diusir dan tidak dibenarkan untuk minum dari telaga di saat tidak ada minuman, di hamparan padang mahsyar yang luas, yang di sana manusia dikumpulkan semuanya, dan dalam perjalanan proses penghisaban menghadap Allah, dan terus timbangan, terus pembagian catatan amalan sirat, ya, sementara matahari dekatkan dan tidak ada yang diminum kecuali dari telaga-telaga Nabi, ya, Nabi-Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, terutama telaga Nabi kita Muhammad SAW. Khilaf para ulama, apakah yang ada hanya telaga Nabi kita atau ada telaga semua para Nabi? Ya. Orang yang membuat hal-hal yang baru dalam ibadah dalam Islam, ya, dia khawatir, terancam untuk tidak bisa minum dari telaga Nabi. Loh, dari mana dalilnya? Berjamaah tarawih adalah sunnah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bolehnya merubah niat dari munfarid kepada imam walau di tengah-tengah solat. Orang yang awal solatnya niatnya adalah munfarid, sendiri dan tiba-tiba karena ada jamaah yang mengikutinya, dia merubah menjadi dari bahwa Nabi sholat berjamaah bersama sahabatnya beberapa malam, kalau itu dilarang maka dari awal Nabi sudah melarangnya. Kalau itu benar maka Nabi tidak akan menjadikan alasannya saya tidak keluar karena sholat berjamaah ini tidak dibenarkan. Ternyata alasan Nabi adalah saya tidak keluar pada malam keempat karena saya khawatir sholat berjamaah malam hari ini, sholat malam berjamaah itu terutama di bulan Ramadan menjadi fardu, kalau sudah fardu berat kalian melakukannya. Itu saja alasan Nabi, bukan karena tidak dibenarkan. Dari situ saja bahwa sholat berjamaah, sholat malam terutama sholat tarawih berjamaah itu dibenarkan oleh Nabi SAW, berarti Umar tidak membuat perkara yang baru. Lalu apa maksud dari bid'ah itu tadi yang diungkapkan oleh Umar? Bid'ah itu maksudnya bid'ah bahasa, baru dari sisi pelaksanaannya karena andai kata imam tidak menyadari tetapi makmum tetap mengikuti, maka kata para ulama sah berjamaahnya sesuai dengan niat makmum. Ya. Karena berimaman ini kan ketika berjamaah berniat jadi ketika sebagian istrinya tidak sendiri, mungkin saja bisa, tetapi kan yang lain terganggu. Tempatnya sudah sempit, dibuat khusus pula. Ya. Jadi ruang khusus itu membuat, ya, sementara untuk menyusun ya, satu tempat sudah dempet-dempet, maka lalu dibuat pula tirai khusus, ini juga menghabiskan tempat dan tentu tidak juga maslahat. Dengan adanya tempat khusus tersebut, ini sudah termasuk apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang guru menerima pemberian berupa oleh-oleh atau cenderamata dari muridnya? Apakah ini termasuk riswah? Jazakumullahu khairan. Ada rinciannya ya. Bila mana dia dalam mengajar itu mendapatkan upah, gaji, ya, mendapatkan gaji untuk mengajar tersebut, maka ini pemberian hadiah namanya hadiyatul ummal. Dan ini tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sudah digaji untuk mengajar itu. Maka hadiah yang diberikan oleh muridnya kepada dia itu termasuk hadayan ummal, dan ini tidak dibenarkan dalam agama. Yang kedua, bila mana sang guru ini sudah tidak lagi mengajar muridnya ini. Misalnya sekarang kelas 2. Dia wali murid kelas 2. Kemudian selesai dan muridnya sudah naik ke kelas 3. Kemudian setelah belajar di kelas 3, datang muridnya yang sudah kelas 3 ini kepada dia. Ya. Dan dia memberikan hadiah. Ini boleh diterima karena hadiah itu tidak ada dikhawatirkan apa-apa. Ya, tidak dikhawatirkan apa-apa, dan statusnya mendapat gaji bukan mengajar mereka lagi, tapi mengajarkan yang lain. Mengajarkan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, apabila ada berita musibah dari saudara kita, baik keluarga, di sini doa yang keluar dari hati. Kata Nabi SAW mendefinisikan syirik, anta ja'ala lillahi niddan, engkau jadikan bagi Allah tandingan. Bagaimana menjadikan tandingan untuk Allah? Yaitu memberikan hak Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tandingan yang Ya, dan dia syirik kecil. Ya, dia adalah syirik kecil. Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa ma huwa?